Tidak bisa bilang datang tak bersatu. Barang orang muda ini sungguh mulai menyatu. Deja kera mai sai e, kae aji mai dia e, kakak ari mai titi ama ama, katong bersaudara kau bermurah selamanya. Tara bisa bilang katong kuriyama pu benje.